Naba itu adalah kabar yang penting, berita penting. Wal muradu anna al-Qur'ana fihi qisasul anbiya'i wal mursalin. Dan yang dimaksud dari ucapan beliau di sini adalah Al-Qur'an itu padanya kisah-kisah para nabi dan rasul. Fahuwa yukhbiru amma jara wa waqa'a fil madi ka'annahu musyahadun min ajli an yakuna an-nasu 'ala bayyinah. Maka Al-Qur'an ini mengkhabarkan kepada kita tentang apa-apa yang telah terjadi di zaman yang telah lalu. Ka'annahu musyahad, seakan-akan kita menyaksikan kembali apa yang pernah terjadi itu. Agar supaya manusia betul-betul di atas keterangan yang nyata. Wa anna hadzal ibtila wal imtihan annati' afwan anil fitan laysa jadidan wa innama huwa syai'un jara 'alal umamis sabiqah fa minhum man halaka wa minhum man naja. Wa anna hadzal ibtila, ujian dan cobaan ini, annati' anil fitan yang muncul dari fitnah, laisa jadidan, bukanlah perkara baru. Wa inama huwa syai'un jara, akan tetapi ujian dan cobaan itu suatu yang sudah sejak dari zaman dahulu kala pada umat-umat yang telah lewat. Fa minhum man halaka wa minhum man naja, di antara mereka ada yang binasa dan ada pula yang selamat. Wa qawluhu wa khabaru ma ba'dakum, dan dalam Al-Quran ini ada khabar tentang umat-umat yang akan datang. Ayat Al-Quran, wa yadkhulu fi hadha as-sunnatu kadhalik, id kullu minhuma yukhbiru anil mustaqbal wa ma yumkinu an yakuna fi akhir zamani minal fitan wa ma yumkinu an yakuna ba'da al-mauti min ahwali ahli al-qabul wa ma ba'da dhalika min al-ba'th wal-nushur wa ma yakunu min al-ahwal fi al-qiyamah. Kullu hadha tahaddatha anhu al-Qur'anul Karim wa sunnatun nabawiyyatus syarifah hatta ka'annahu mushahad. Al-Qur'an mengkhabarkan tentang apa-apa yang akan datang. Begitu pula sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan juga kepada kita. Itu kullu minhuma yukhbiru anil mustaqbal, karena Al-Qur'an dan sunnah mengkhabarkan kepada kita tentang masa depan. Wa ma yumkinu ayyakuna fi akhir zaman minal fitan, dan apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman dari fitan. Wa ma yumkinu ayyakuna ba'dal mauti min ahwali ahli al-kubur, dan juga apa yang akan terjadi dari kejadian setelah kematian dari ahwal, keadaan orang-orang yang menghuni kubur. Wa ma ba'da dhalika minal ba'ti wan nushur, dan juga dikhabarkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang akan terjadi setelah kebangkitan. Wa ma yakunu minal ahwali bil qiyamah, dan apa yang akan terjadi dari perkara ahwal yang mencengangkan, yang menghebohkan nanti di hari kiamat. Kullu hadza tahaddatsa anhu al-Qur'anul Karim was sunnatun nabawiyyah syarifah. Semuanya ini telah dibeberkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sampai seakan-akan kita melihatnya. Waqaluhu wa ka wa ta wa hukma ma bainakum. Dan dalam Al-Qur'an ada hukum yang kalian bisa jadikan pegangan ketika terjadi khilaf, terjadi perselisihan, sengketa, pertikaian. Ainahu bi hali ikhtilafikum fa innal qur'ana yahkumu fi ma fihi takhtalifun. Yani kondisi perselisihan kalian, karena dalam Al-Qur'an itu ada hukum yang bisa menyelesaikan perselisihan kalian. Fa yu'ti sahibal haqqi haqqah. Maka Al-Qur'an ini akan memberikan pemilik hak itu haknya. Wa yunsiful mazlum minadh dhalim, dan berlaku adil membela orang yang teraniaya dari orang-orang yang menganiaya. Hadza fil khusumat. Ini kalau perkara itu adalah perkara sengketa. Wa ma bil maqalat fa innahu yubayyinul maqalat as-sahihah minal maqalat al-khathiyah. Adapun tentang ucapan-ucapan, maka Al-Quran juga menerangkan kepada kita mana ucapan yang benar dan mana ucapan yang salah. Lianahu idza ma ruji'a ila al-Qur'ani fa innahu yufassalu bain an-nasi bil khusumati wal maqalati wa fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihim. Lianahu idza ma ruji'a ila al-Qur'an, karena sungguhnya kapan kita kembali kepada Al-Qur'an, fa innahu yufassalu bain an-nas, maka Al-Qur'an ini akan yang akan memutuskan antara manusia pada persengketaan mereka, perselisihan mereka, wal makalat, ucapan-ucapan mereka, mana yang benar, mana yang salah, bahkan seluruh kehidupan manusia ini. Qala Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih, kalau kalian bertikai tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yakni ke Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dhalika khairun, itu lebih baik, yakni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Al-Quran yahkum bainan nas, maka Al-Quran inilah yang menghakimi apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Walihada anzalahu Allah, oleh karena itu Allah menurunkannya. Falam yunzilhu subhanahu litilawati wa taghanni bih wa tajwidihi wa tahsinil aswati bikaraatihi faqat. Al-Quran bukanlah semata-mata diturunkan untuk dibaca, didendangkan, ditajwidkan, diperbagus suara dalam membacanya semata, tidak. Aulit taladzud bi sama'ihi, atau sekedar untuk bersenang-senang dengan mendengarkannya. Fama anzalahu min ajli hadza faqat. Tidaklah Al-Quran diturunkan hanya sekedar untuk itu. Bal anzalahu liyakuna hukman bainan nas. Akan tetapi Al-Quran ini diturunkan untuk jadikan hakim antara manusia ini. Bima yumkinu an yakhtalifu fihi, pada perkara-perkara yang memungkinkan mereka berselisih padanya. Wa liyakunal marja' ilaihi, dan tempat kembalinya adalah Al-Quran. Al-Quran dengannya kita bisa mengetahui mana hak, mana yang batin. Uqawlu wa huwal faslu laysa bil hazr. Al-Quran adalah penutus, pemutus, penetap keputusan. Laysa bil hazr, bukan main-main. Wa hadha kama fi qawli ta'ala innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazr. Baik. Ini adalah ucapan fasl, ucapan pemutus perkara, dan bukan sekedar hazl, tapi sia-sia begitu saja. Wal hazl diddul fasl, lawan daripada al fasl. Fahuwa yafasilu bainal haqi wal batil. Yafasilu bainal haqi wal batil, maka Quran dia membedakan, memisahkan antara hak dan yang batil. Wal hazl huwal la'ib. Hazl itu adalah laib, bermain. Wal Qur'anul Karim munazzahun an takuna hadhihi sifatuhu. Al-Qur'an Al-Karim suci dari sifat yang seperti ini. Bukan main-main Al-Qur'an ini. Barakallahu bikum. Wa qawluhu man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Maka tidak ada seorang penguasa pun yang meninggalkan Al-Qur'an kecuali dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay'arada anhu. Jabbar ini penguasa yang zalim, dia tinggalkan Al-Quran, memalingkan diri daripadanya. Walam yaltafit ilaihi, tidak nengok-nengok kepada Al-Quran. Fa innallaha yaqsimuhu, maka Allah akan menghancurkannya. Qala Allah Ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa innalahu ma'ishatan dhanka wa nahshurhu yawmal qiyamati 'am. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka kapan saja datang kepada kalian dari aku petunjuk. Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Kebalikannya, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka untuknya penghidupan yang sempit. Barakallahu fiik. Kehidupan sempit ini barakallahu fiikum adalah kondisi jiwa. Barakallahu fiikum. Boleh jadi dia bergelimang harta, tapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'isyatan dzanka. Barakallahu fiikum. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kapan dia berpaling dari peringatan ini? Kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Tidak melihat. Qala rabbi lima syartani a'ma. Dia pun protes. Ketika dibangkitkan dia dalam kondisi buta, dia mengatakan, rabbi lima syartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, wa qad kuntu basira, sementara dulunya aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah mengatakan demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, maka engkau pun meninggalkannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini pun kalian akan ditinggalkan. Wa qawluhu wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahu Allah. Yani barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Qur'an, maka Allah akan sesatkan dia. Yani faman aradal huda min ghairi kitabillah, yani siapa yang menginginkan petunjuk selain kitabullah, fala yasila ila tariqil huda was-shawab, maka tidak akan pernah dia mendapati atau sampai kepada petunjuk itu dan kebenaran itu. Faman raja'a ilal mantiqi wal jidal atau wal jadal wa ilmal kalam, faman raja'a ila al mantiqi wal jadali wa ilmil kalam, maka barang siapa yang kembali kepada mantik jadal, ilmu jidal ada orang pelajari bagaimana berbantah-bantahan dan bisa menang dalam bantah-bantahan itu. Wal jadal wa ilmal kalam, wa ilmil kalam, siapa yang kembali kepada ini mantik, wal jadal wa ilmil kalam, wa istadillu bihadil umur ala annaha qawaid aqliyah yaqiniyah, dan mereka menjadikan ini sebagai dalil, jadikan perkara ini sebagai kaidah aqliyah yaqiniyah, akal yang memiliki keyakinan yang luar biasa. Wa anna kitaballahi dalalatuhu dhanniyah, dan mereka menyangka bahwa Al-Qur'an itu penunjukannya itu hanya sekedar teori. Li'annahu dalilun sam'i wa laysa aqliyan, karena menurut mereka Al-Qur'an dalilnya adalah sekedar didengar, bukan dicerna oleh akal. Pemangkarat hadhihi tariqatuhu wa hiya tariqatul mubtadi'ah, maka barang siapa yang demikian jalan hidupnya, dan ini jalannya ahlul bidah, alladzi yastadilluna bil mantiq wa ilmil jadali wal kalam, ya mereka berdalil dengan mantik dan ilmu jidal dan kalam, fala yasilal huda was-shawab, maka mereka tidak akan pernah sampai kepada petunjuk dan kebenaran. Kaifala wa hum yu'awwiluna kalam Allah hatta yattafiqa ma'a mantiqihim, bagaimana tidak mereka mentakwil-takwil ucapan Allah Subhanahu wa taala sampai bisa cocok dengan mantiknya mereka. Wa hadhihi ya tariqatu ahli dhalal, dan inilah jalannya orang-orang yang sesat. Wa ma ahlul haqq fa innahum la ya'diluna 'anil Qur'an. Adapun ahlul haqq, mereka tidak pernah berpaling melenceng dari Al-Qur'an. Karena huwa daliluhum, karena mereka menganggap bahwa Al-Qur'an adalah dalilnya, petunjuknya. Wala ya'bauna biqawaidil mantiqi wa ilmal kalam. Mereka tidak peduli, tidak menggubris dengan kaidah mantik dan ilmu kalam. Wa yaltafituna ilaiha, tidak nengok kepadanya. Li'annallaha aghnahum anha. Karena Allah SWT telah mencukupkan kaum mukminin ahlul haq dengan Al-Qur'an ini. Fa ahlus sunnah wal jamaah yastadiluna bil Qur'an fi abwabil aqaidi wal muamalat wal ahkam wa fi kulli syai. Maka ahlus sunnah wal jamaah berdalil dengan Al-Qur'an di semua bab-bab seperti akidah, bermuamalah, hukum, bahkan segala sesuatunya. Wala yaltafituna ilal jadali ka ahli dhalali, dan mereka sama sekali, yakni ahlus sunnah, tidak nengok, tidak berpaling kepada jadal seperti yang dilakukan oleh ahlu dhalal, seperti Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah, alladzina yastadilluna bi qawaidil mantiq, yang mereka berdalil dengan kaidah-kaidah mantik, wa yatrukuna adillatal Qur'an, mereka meninggalkan dalil-dalil Al-Qur'an bi hujjatin annaha dhanniyah la tufidu al-'ilma al-yaqini, mereka menganggap Al-Qur'an cuma sekedar dhanni, tidak bisa diambil daripadanya ilmu yakin. Wa ma ilmul jadal wa qawaida wa qawaidul mantiki fa hiya adillatun aqliyatun tufidul yaqini 'indahum, adapun mantik, ilmu jadal, ini merupakan dalil aqliyah tufidul yakin, yang bisa diambil daripadanya keyakinan menurut mereka, menurut ahlu dalal ini. Allah al-musta'an. Baik. Wa qawlu wa huwa hablullahil matin, yani Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Wa lihada qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kokoh semuanya. Wala tafarraku, dan jangan kalian bercerai-berai. Wa hablullahi huwal Qur'an, tali Allah adalah Al-Qur'an. Alladhi anzalahu Allahu lihidayatil khalq, yang Allah turunkan untuk memberi hidayah kepada manusia ini. Faman tamassaka bihadzal habli naja, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an maka dialah yang selamat. Wa man tarakahu halak, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dialah yang akan binasa. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Jadi barakallahu fikum dari silsilah dari apa? Syarah usul al-iman. Baik. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.